بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا زينة القرآن، يا الله يا شمس الأكرمين ويسر القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، يا اللهم إياك الأكرمين بكرامة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، يا الله خليك محكمين بمعلوة القرآن، اللهم نور قلوبنا بألوان القرآن، يا الله تمنح الكمين بجهل القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، يا الله شك لك منك الرشد ولديه شفاعة القرآن، اللهم نجنا من النيران حرمة القرآن، يا الله من الحكمين كيف نذكر ولكم مريئا القرآن، ربنا أكبر علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، من كشهيد جماعة رحمة الله سكريان لما بنشان كتا ينفر itu berbicara tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menguasai satu bumi ini sepenuhnya. Walaupun dalam masanya singkat, Nabi Sulaiman berdaya mencapai suatu kejayaan yang sangat besar yang tidak mampu dicapai oleh mana-mana raja-raja yang lain di dunia ini, sama ada raja sebelum daripadanya ataupun raja yang selepas daripadanya. Malam ini kita nak tengok pula Allah Subhanahu Wa Taala bawa satu contoh bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berjaya mencapai pemerintahan yang sebegitu luas. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita satu pelajaran yang lebih spesifik bagaimana tunduknya negeri Sabah. Sabah ni bukan Sabah berenang tuan-tuan, dan bukan juga pantai Sabah di Kelantan tu. Negeri Sabah yang terletak di Yaman, kerajaan yang besar itu tunduk juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana ini berlaku, Allah Ta'ala tunjukkan. Dan dalam cerita itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menerangkan kepada kita beberapa formula, beberapa kaedah, beberapa sistem yang perlu kita pakai dalam kita nak berjaya, dalam orang Islam nak berjaya menguasai satu-satu lapangan yang mereka cintai. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan mula-mula sekali Nabi Sulaiman alaihissalam cari burung belatuk tak jumpa. Wa taqaddara at-tayru wa qala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Nabi Sulaiman telah kehilangan burung belatuk, dia cari tak jumpa. Ulama sirah, ulama sejarah atau ulama kisah-kisah Nabi menguraikan ayat ini dengan kata mereka, Nabi Sulaiman AS telah mengerjakan haji. Nabi Sulaiman, orang kata Nabi Yahudi lah, tapi dia mengerjakan haji di Mekah. Dia keturunan Nabi Ishaq. Mekah ini dibina oleh Nabi Ibrahim. Asal ceritanya ialah Nabi Ishaq, walaupun dengan Nabi Ibrahim ini adik-beradik kiri, syempak, mak lain-lain, tapi Nabi Ishaq, Nabi Yaakob mengerjakan haji di Mekah. Sebab apa? Sebab mengerjakan haji ini perintah Nabi Ibrahim kepada ahli tauhid. Perintah Nabi Ibrahim kepada ahli tauhid. Oleh kerana Nabi Ishaq ahli tauhid, dia menerangkan perintah mengerjakan haji ini. Dia mengerjakan haji di Mekah. Walaupun di Mekah itu negeri abang diri dia, dia menerangkan ibadah haji. Kerana ibadah haji itu adalah perintah ke atas ahli tauhid. Tapi setelah berlalu yang zaman yang panjang, orang Yahudi tidak lagi mengerjakan ajaran haji yang diperintahkan oleh moyang mereka Nabi Ibrahim AS. Mereka kata moyang mereka Nabi Ibrahim bawa ajaran yang boleh. Tapi moyang mereka memerintahkan mereka pergi buat haji, mereka tidak menunaikan ibadah haji itu. Di antaranya setelah lama mereka tak menunaikan ibadah haji, mereka menyalakan pula api sengketa permusuhan kebencian mereka kepada anak cucu Nabi Ismail. Jadi Bani Ismail tak pergi ke Mekah menunaikan haji. Kenapa? Ini Bani Ismail. Timbul flash macam tu. Tapi zaman Nabi Sulaiman AS, ulama kata Nabi Sulaiman mengerjakan haji. Awak buka Kaabah. Kemudian dia turun ke selatan. Setelah habis mengerjakan haji, di musim haji, dia tahu. Dia turun ke selatan, turun ke Yaman. Dan mereka ini merasakan bekalan air yang ada tak cukup. Mereka ini bukan Nabi Sulaiman seorang, tidaklah. Nabi Sulaiman dengan orang lain. Nabi Sulaiman merasakan air tak cukup. Nabi Sulaiman menurut burung belatuk pergi terbang dari air. Jadi sepatutnya burung belatuk pergi terbang dalam tempoh tertentu jenis kembali ke sekolah. Tiba-tiba dalam tempoh tertentu itu, akhirnya jiwa yang diberikan itu, dia tak balik lagi. Lama dia tak balik lagi. Sehinggalah Nabi Sulaiman menunjukkan burung belatuk untuk mendapatkan maklumat tertentu, burung belatuk itu tidak balik juga. Watakob pada khairah, burung belatuk balik. Fakala maliya la'awal hudhudah. Nabi Sulaiman kata, kenapa aku ni tak nampak burung belatuk? Ya sepatutnya dia baliklah. Bagi tahu ke Allah mana hari-hari. Belah kanan ke belah sini. Belah tayi lain ke belah tayi jatuh. Angkaran dan ghafidin akan dia termasuk di kalangan orang yang konten. La'adzibannahu adaban syadidan au la'adzbahannahu au ya'yanin disulqanin mubin. Ini dasar dari Sulaiman AS. Sama ada aku seksakan dia dengan seksaan yang pedih, ataupun aku selehkan dia, ataupun dia datang kepada aku dengan membawa keterangan yang nyata. Maknanya dia tak balik ni sebab apa? Kalau dia tak balik kerana dia buat satu tugas yang perlu dia selesaikan, sehingga dia menanggungkan kekurangan dia sebab selesaikan kerja itu, dia datang dengan satu keterangan yang penting untuk aku tahu. Okey, yang ini boleh bagi excuse tak apa. Tapi la'adzibannahu, kalau dia malas, aku akan saksikan dia dengan saksaan yang ini. Ini satu bahagian. Ada orang tanya dah, Nabi Sulaiman tak saksikan binatang. Dan ayat ini nak cerita kepada kita, kepada orang yang malas, tegak pun betul. Orang yang malas, kalau kita biarkan kemalasan dia itu menguasai diri dia, tak jadi apa dalam kerja-kerja yang besar. Maka pendidikan boleh dibeli dalam bentuk hukuman. Hukuman itu dengan makna mengajar dia supaya dia menjadi seorang yang tegas dengan disiplin yang dia tidak. Maknanya penting ni dia kena ada sifat tegas juga lah. Kalau dia lembut, maka orang yang ada kepentingan akan buat acar, main atas kepala dia akan jadi rosak. Satu rahsia sekuatan Nabi Sulaiman, dia tegas. Dia kata jangan seksa. Sekiranya tidak buat bukti. Aula azbahan lahu abadun akwa ishim lain kami. Binatang yang sama. Binatang. Kalau dia berjanji dengan manusia, yang paling dia takut ialah dia dengan semuanya. Bila dia berjanji dengan manusia, janji ini daripada Allah Ta'ala. Contoh, kita bincang dulu, Nabi Nuh AS bawa segala jenis binatang dalam masa dia. Nabi Nuh bawa segala jenis binatang, maknanya termasuklah harimau, babi, tikus, macam-macam lagi. Bagaimana semua makhluk ini, dia tak bawa pusat. Semua makhluk ini ikut peraturan. Sebab ada janji. Ada agreement. Agreement ini dia kena patuhi. Dan bila berlaku agreement ini, maka dia akan memperoleh kemukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agreement ini yang pertama, agreement dengan Allah Ta'ala. Sebab contoh binatang, harimau. Harimau dia boleh makan usia dengan syarat dia jangan membazir. Perbuatan membazir Allah tanya kepada manusia. Allah tanya juga kepada makhluk yang lain termasuk kepada binatang yang nama harimau. Sekiranya harimau itu membazir, maka dia akan menerima satu hukuman. Ini suatu hukum sanksi yang akan berlaku pada makhluk. Jadi harimau, bila dia tak mahu dia kena hukum, dia mesti tidak membazir dalam makanan yang dia makan. Tak boleh. Dia tangkap usia itu, usia ini. Dia bunuh usia itu. Tak boleh. Ini suatu agreement yang bersifat tabii. Begitulah juga apabila agreement itu diambil oleh binatang kepada seseorang, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman AS. Maka ini nak menggambarkan kepada kita Nabi Sulaiman AS seorang yang biasa. Fama kata hari wabahani din, maka Nabi Sulaiman duduklah kat situ. Faqala ahakku lima rabdahat bihi wajibtu kain syabatin bina bagi-bagi. Inni wajabtum ra'atan tamlikum wa utiyat min kulli syaitin walaha ahlin awli. Tak apa lama waktu itu berlaku kedatangan. Maknanya ada orang, ada pekerja yang setia, tapi dengan sebab-sebab yang tertentu dia tak boleh menunaikan sebagaimana yang dikehendaki. Maka ada waktu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum daripada hukum dengan saya yang membantu itu. Jadi kita nak beritahu bahawa dulu berlaku bila dia mari, dan kita nak tanya bila dia jawab. Ahabtu, aku tahu. Aku dapat satu maklumat. Dimalam tersebut alihi, dengan satu maklumat yang kau tahu yang Nabi Sulaiman. Macam mana? Kalau Nabi Sulaiman nanti kan, ada juga ke maklumat yang dia tak tahu. Kalau Nabi Sulaiman ni saja, dulu berlaku dia kuri je. Ada juga ketua yang kacak dia raja tak tahu. Jawabnya Allah Ta'ala tidak jadikan satu manusia di rentang dan dia mengetahui segala perkara. Nah, Allah Ta'ala jadikan satu manusia ada tempat kurang dia, dan tempat kurang dia itu dia mesti tampuk, mesti baiki dengan tadi orang lain kampung tempat tembok dia. Jadi Tuhan merasa kata, aku tahu benda yang pun tak tahu. Saya Nabi Sulaiman, aku datang kepada kamu cerita tentang syarat kerajaan Sabah bina datang dilapin dengan suatu cerita yang benar. Aku tengok sendiri dalam mana-mana kerajaan Sabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghasta orang-orang dia untuk kutip maklumat tentang musuh. Dan ini dinamakan dengan nama perisikan. Bak perisikan, Rasulullah mula sampai ke Madinah, Rasulullah berhalangkan beberapa orang keluar, jalan-jalan keluar daripada Madinah secara bergili-gili. Untuk alim-alimah. Maka orang Islam nak jadi kuat, orang Islam mesti sentiasa mencari-cari maklumat yang baru. Dan tak boleh orang Islam rasa dia dah cukup dah dengan maklumat yang ada. Apa banyak yang dapat diri pula? Tak boleh. Kerana pengetahuan maklumat itu dia sentiasa berubah-ubah. Maka seorang manusia dia pun sentiasa cari yang baru maklumat baru. Siapa yang mati, mestilah saya sentiasa cari maklumat, sentiasa cari maklumat. Siapa yang mati? Kerana maklumat itu menjadi penting. Tapi hari ini, orang kafir yang menguasai syakal ini, saya dipahamkan. Saya dipahamkan, mereka mempunyai berpuluh syakal ini, sehingga syakal ini dia yang dapat, dapat apa, dapat, dapat keris lah kita kata, dapat keris. Di situ, pada pasir sebenarnya tanah Arab itu, ada beberapa bekas-bekas tanah runtuhan dan juga beberapa bekas jet, bekas empat yang dari terkambus disebabkan oleh berlakunya perubahan bentuk muka bumi. Maknanya maklumat ini boleh kawal kapi dulu pada orang Islam. Negara Arab hari ini semua satu pada syakmi yang ada pada syakmi ini. Nabi Sulaiman alaihissalam kita belajar dia dapat menguasai satu dunia dan jangan singkat. Ini antara maklumat. Bukan, walaupun kita kata bukan kerja dia zaman dulu cari maklumat. Kita tak senang dia nak melatih bukan beri maklumat kepada kita. Maknanya banyak, maknanya tidak semua raja zaman itu berdaya mendidik bukan untuk berikan maklumat kepada dia. Tapi berdaya dilakukan oleh Nabi Sulaiman, Quran cerita. Anak kita lihat Nabi Sulaiman. Ya, tidak ada pada semua raja-raja itu. Dan kita lihat inilah yang menyokong dia dapat menguasai satu dunia Islam. Jadi bukan berarti beli maklumat. Dia tengok sendiri. Yang beli maklumat pada Nabi Sulaiman ini bukan orang. Kalau orang pergi masuk ke negeri Syafah, orang Syafah akan tanya, siapa dia? Dia lari daripada mana ni? Orang pun curigai. Dan orang pun mencurigai orang ni kutip maklumat. Tapi bila buka berlaku mandi, orang mana yang nak curigai kedatangan burung berlaku? Sekarang apa-apa? Orang buat macam-macam alam lah. Untuk dapat maklumat yang berbagai-bagai. Ambil alam, tetap. Silah-silah tiang tu, silah pasuhunya tu. Orang tak perasan, orang tak tahu dah. Siapa yang buat alam tu? Siapa yang buat alam tu? Dia boleh menguasai maklumat tu. Maklumat ini. Orang Islam tak boleh buat alam tu. Ramal Nabi Sulaiman alaihissalam benda kekuatan fisikat berada dalam genggaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya rahsia dia. Jadi bukan berapa kata aku mau berita dengan nyata sekali. Bukan berlapis dengan bukan berlapis dengan orang lain tau. Aku tengok dengan mata sekali aku jadi saksi. Apa benda cerita kata sahabat ini? Ini wajah tu merahkan tamaliku. Aku dapat ini. Yang memerintah saya adalah seorang perempuan. Dan didatangkan kepada dia itu dia tidak segala-galanya. Segala produk pembangunan alat mesin jendera yang ada tempat orang ada belakang tempat dia. Maknanya negeri ini lebih hebat. Walaha arsun amin dan baginya ada mahligai yang besar. Negeri yang membangun negeri lain tak ada membangun macam negeri dia. Ada berbagai bangunan yang besar. Bangunan yang besar ni nak cerita negeri itu ramai orang pandai. Kalau orang tak pandai macam mana dia boleh buat bangunan? Gambaran. Quran nak cerita kepada kita. Bungumlah boleh beri maklumat tentang satu kerajaan yang syar. Presidennya beri satu maklumat yang penting. Bukan maklumat yang yang besar. Raja lainnya Sulaiman boleh tundukkan juga raja di sini. Raja ni raja besar. Sebab besar, Quran cerita. Supaya kita belajar. Nak berwaktu yang kecil, tak ada pengajar yang banyak-banyak. Nak berwaktu yang besar, tak ada pengajar yang banyak. Quran cerita supaya kita belajar. Jadi, yang lainnya raja yang mengaitah itu orang perempuan. Kemudian dia ada segala banyak yang ada tempat lain. Dan dia ada banyak yang ada besar. Nak sebetulnya cukup. Orang negeri itu pandang. Kemudian orang negeri itu ilmu dia tinggi-tinggi. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati raja itu dan kaum dia menyembah matahari yang lain daripada Allah. Wa zayyanahum syaitanu a'malahum. Dan syaitan menghiaskan kepada mereka amalan mereka yang syirik itu nak buat somek. Afaddahum 'an as-sabili fahum la yahtadun. Maka syaitan itu menyesatkan mereka dari perjalanan yang benar. Maka mereka tak dapat petunjuk. Burung beratur cinta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Soalan pertama tuan-tuan kena tanya, kenapa negeri yang besar tu negeri syirik? Berkata tuan-tuan kena tanya, kenapa negeri itu menyembah matahari? Jawabnya kita telah dalam sejarah. Negeri yang maju daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, dia lebih mengutamakan kalender matahari. Kita nak Amerika ini ya. Dia lebih utamakan bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei daripada bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebab apa berlaku begitu? Bulan Muharram, Syawal itu buat ibadah tak ada nilai bagi mereka. Bulan Januari, Februari, Mac, April digunakan untuk membangunkan negeri mereka kerana musim itu terikat dengan jadual itu, dengan kalender itu. Dan sedang perubahan musim mempengaruhi kehidupan mereka. Sebab itu negeri daripada zaman dulu lagi yang maju itu adalah menembok cahaya. Negeri Nabi Ibrahim, kerajaan lama, kerajaan besar, menyembah api. Sebab apa? Sebab ayat ini kata, kita kena berterima kasih kepada cahaya. Sebab cahaya adalah yang menjadi sumber kehidupan kita. Betul ke cahaya jadi sumber kehidupan? Betul. Banyak fakta sahaya ini. Tapi dalam betulnya fakta sahaya, mereka jadi syirik mempertuhankan cahaya. Fakta sahaya itu betul. Mereka mereka maju. Tapi kemajuan itu akhirnya menghayat mengacaukan pendapat kawan kepada syirik. Mula-mula nak ucap terima kasih kepada cahaya. Akhirnya menumbuh cahaya menjadikan cahaya itu Tuhan. Ini berlaku itu apa? Satu perkara, bila kita over, tak dapat nak beri, dia akan menyerah. Bila over dia lebih daripada landasan, sepatutnya dia akan menyerah. Negeri Sabah negeri maju, kenapa jadi syirik? Jadi bila yang Allah dia over, dia menyelewati terpesor, generasi yang lalu kemudian akan mempertahankan penyelewengan yang dibuat oleh orang dulu. Maka generasi yang datang kemudian melihat kesesatan itu sebagai benda yang benar. Bila kata-kata sebab matahari, mana boleh kita tak berterima kasih kepada matahari? Dengan matahari lah tumbuh dalam tanaman. Dengan matahari dah tanam-tanam mengeluarkan syirik. Mereka defend. Kesesatan mereka sebab syaitan menghiaskan isu mereka itu nampak oleh. Kerja syirik yang mereka buat itu nampak oleh. maka penyakit ini tidak mendapat petunjuk. Syaitan menghiapkan sejumlah ulama dan macam-macam yang mana apa? Maknanya hujah-hujah ilmu itu mereka rasa betul. Negeri masyarakat ilmu juga ada. Dengan ilmu, dia jadi maju. Dengan ilmu, mereka jadi maju. Tetapi bila tidak ada petunjuk, ilmu itu menghengit mereka sedih daripada sempadan yang sebenarnya. Ini lah yang berlaku pada mana-mana para tuan. Jadi, semua berlaku cerita, negeri itu negeri syarat. Alla yahdudu lillahi alladhi yukhrij al-khab'a. Dia tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya bukan berlaku bagi maklumat yang sangat penting. Dan kita ni tuan-tuan, kalau kita nak jadi umat yang kuat, kita kena banyak kutip maklumat daripada orang, daripada segala kita. Kita kumpul dan kita kompet, kita takis balik. Dan tak boleh kita rasa diri kita ni cukup pandai lah. Maklumat yang Allah bagi kat kita, nasihat yang Allah bagi kat kita, pandangan yang Allah bagi kat kita, kita tolong. Kita tengok, ada masa kita kena tengok. Ada masa kita kena terima. Hujuh lah. Ada masanya kita kena menilai. Dan ada masanya kita kena jawab dan kita kena tolong. Tak boleh setiap kakak orang kita tolong berlaku. Tak boleh. Jadi Nabi Sulaiman, dia terima maklumat daripada orang belakang, dia kata apa? Qala tanzur aqtaqta am kunta minal kadhibin. Kami akan tengok sama ada dia betul atau dia bohong. Kita nak tes. Setiap maklumat beri uji. Dan orang-orang cerita akan dapat keterangan maklumat yang disampaikan itu benar atau tidak. Nabi Sulaiman uji. Nabi Sulaiman uji, Nabi Sulaiman kata, izhab di kitab di hadza. Nabi Sulaiman sini kena. Nabi Sulaiman kata, ambil surat aku ni. Fa'alqih ilaihim. Letakkan surat ini atau mencampurkan surat ini kepada mereka. Lumma tawalla anhum. Kemudian kamu itu berada daripada mereka. Fa'alqih mada yarji'ud. Maka tengoklah apa yang mereka akan pulangkan. Nabi Sulaiman yang pertama nak uji maklumat itu betul ke tak betul. Nabi Sulaiman tulis juga, suruh burung tu hantar. Suruh burung tu hantar juga kepada kerajaan tersebut. Maknanya hantar kepada raja dia lah. Al-Fitlah yang bagi syafat. Surat tu saya buat sama syafat. Summa tawalla anhum, kemudian setelah kamu berpaling daripada mereka. Jangan duduk kat situ lagi, mereka tangkap kamu kena semelai. Habis itu. Ini ilmu bersikap. Ilmu bersikap jadi disuruh kumpul maklumat, kumpul maklumat dia. Jangan semangat sangat mempandang dan mendedahkan diri. Jadi Nabi, bila dia suruh sahabat dia pergi kumpul maklumat, sahabat dia kerjanya mengumpulkan maklumat saja. Walaupun duduk berdepan dengan suasana yang paling beci sekali. Menggelegok pelaci, nak angkuh. Jangan layakkan masa itu. Kerja cari maklumat, cari maklumat saja. Pastikan diri kamu selamat bawa balik perkhabaran yang kami tahu. Tidak. Nabi Sallallahu kata tawalla. Nabi Sallallahu kata summa tawalla anhum. Pak kamu kapok surat itu, kamu lari. Paling daripada mereka. Kali tunjukkan itu takut mereka akan tangkap kamu. Mulai kamu, habis cerita. Aku tak dapat maklumat, mesej yang aku nak sampaikan, tak berjaya juga. Lari. Fakudur, mada yang tahu. Lari duduk jauh. Maris muni. Memang Allah kutip maklumat ini sebelumlah. Mana-mana ilmu bersikap kerja dia, hidup sendiri lah, tak mempamerkan lah, tak mempamerkan. Tengok apa yang akan mereka buat. Tengok je. Apa kerja bersikap, tengok. Jadi, mesti watak macam tu, tak boleh over emosi. Tak boleh. Ini yang Nabi Sulaiman ajar kepada diri itu. Dan jangan terhinggakan tanggungjawab itu. Tanggungjawab itu diikut kerana kerajaan Islam. Kerajaan Nabi Sulaiman menunjukkan maklumat. Nabi Sulaiman pun tulis surat burung terjatuh. Bukan kata kepada putri Balkis, Qolatnya ayyuhal malak usirni ulqiya ilayya kitabun kalimun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa atuni muslimin. Ini sudah sampai kepada Raja Balkis. Raja Balkis kata, telah diberikan kepada aku satu surat yang sangat penting. Surat itu ditulis pada surat itu, sesungguhnya surat ini daripada Nabi Sulaiman, sesungguhnya surat ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahawa kamu dalam diri lebih pada aku, dan hendaklah kamu datang kepada aku dalam keadaan bersama diri. Amboi. Bagi Putri Balkis, dia akan kata surat ini nak suruh dia Raja Merdeka, Raja Berdaulat, ada kerajaan besar. Ayah aku bina kerajaan ini berapa lama dah. Dengan penuh kegigihan, ketekunan, pengorbanan. Tiba-tiba zaman aku menangkap aku yang membuat, dia suruh aku tunduk kepada dia. Maknanya kalau tengok, pada Raja Balkis, Nabi Sulaiman tak jajah negeri dia. Jadi selama berjajah negeri orang ke? Kenapa Nabi Sulaiman begitu hancur nak jajah negeri orang? Soalan nombor satu ketika tadi. Jawabnya sama. Tanggungjawab Nabi Sulaiman. Tanggungjawab kita. Sebab tanggungjawab Nabi Sulaiman, tanggungjawab kita. Negeri yang kasih tak masuk tausir, kita berkewajiban bawa tausir ke negeri. Tak boleh kita biarkan kafir berkekal. Kasihan tak? Orang baik dia. Tapi kenapa dia kafir? Orang baik dia jadi kafir kerana dia dibesarkan dalam suasana kafir. Kalau dia dibesarkan dalam suasana Islam, dia jadi Islam. Maka orang Islam mesti simpati atas ketiadaan akhirah pada orang itu. Dakwah mesti berjalan. Makin Nabi Sulaiman bawa dakwah. Dakwahnya apa? Surah ini daripada Allah. Surah ini daripada Nabi Sulaiman. Surah ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul apa kata ini? Kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa makna dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Kita akan asyik syubat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita pun akan asyik. Wah, akan asyik. Kita akan asyik itu dengan nama Ismul Jalalah, Lafzul Jalalah Allah itu dengan Lafzul Jalalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan nama Allah. Habis ayat itu. Takbir lagi. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang mana ayat nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, yang mana yang kita nak tekan? Yang kita nak tekan adalah nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan nama Allah kita makan dengan nama Allah. Siapa yang Allah nak memperkenalkan Allah? Allah yang Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Dengan nama Rahman dan Rahim itu kita makan. Maka surah ini walaupun Balkis terima dengan makna ada orang tak jatuh negeri kita, tapi surah ini dengan nama Tuhan yang Rahman dan Rahim. Kadulah Nabi Sulaiman jajah Balkis negeri Sabah macam penjajah British, penjajah sekali buat orang Islam ni silap apa jenis lagi. Tak payah pilih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir qahharu jabbaru muntaqim. Boleh? Al-Qahhar al-Jabbaru muntaqim nama Tuhan juga. Dengan nama Allah yang perkasa, yang Qahhar yang perkasa, Jabbar yang perkasa, yang muntaqim yang Maha menentang. Boleh? Kenapa Nabi Muhammad tak pilih macam tu? Anak kita ni bahawa kita orang Islam nak kuasai manusia yang tidak Islam itu mesti dengan kasih sayang. Anak Nabi Sulaiman jawab pada Nabi Sulaiman jawab dengan kasih sayang manusia itu. Dan boleh tak kena yang bahas dengan bahas dan bahas ini tau. Boleh juga kali dia melampau. Bila dia mengulangi mula tak berantang dengan mahar jambar. Tapi dia tak mula. Bila dia tak mula, kita nak mula yang seluar kepada mereka. Kita nak mula dengan apa? Rahman, Rahim jadi penghulu segala nama-nama Allah yang kita nak bersemirah. Maka dia adalah menggunakan nama yang paling besar. Kita ingat bila kita makan Bismillahirrahmanirrahim, kita fokus pada lafzul jalalah Allah. Yang diajar Bismillah, kita ada dua pertama. Bak zikir kita ada dua. Yang pertama, wadkurillah, ingatlah kamu akan Allah. Berzikirlah kamu kepada Allah. Yang kedua, berzikirlah kamu dengan nama Allah. Qulillallah al-Rahman. Jadi zikirnya ada dua jenis. Zikir pertama Allah, Allah. Zikir kedua Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ali, Ya Qayyum, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Mughni, Ya Mughni. Nama-nama yang lain. Jadi ada dua ismu Islam dengan nama Asma'ullah Al-Husna. Nabi Sulaiman dia guna nama Asmaullah Al-Husna ini sebagai permulaan perbincangan Allah yang bersifat dengan sifat rahmat. Rahmat pada rahmat, rahmat pada rahim. Maknanya surah ini sungguh orang kafir tunduk pada orang Islam. Bukan maknanya orang Islam nak menjajah orang kafir dah. Tapi kerana orang Islam sayang kepada orang kafir. Supaya orang kafir jangan masuk neraka. Supaya orang kafir jangan masuk neraka. Supaya orang kafir dapat petunjuk beriman kepada Allah. Akhirnya masuk syurga selamat. Dan berbahagialah mereka dapat balasan yang baik atas isu amal kebaikan. Amal kebaikan yang dibuat oleh dia. Innahu min Sulaiman, surah min daripada Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, surah min dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemurah. Allah ta'ala wahdahu. Kalau kamu jangan berserah, jangan beri. Ada yang tak ada takut. Waktu ini sini, datanglah kamu kepada aku dalam yang ada Islam ini. Nah, ini Nabi Sulaiman mentok dengan titik dengan batu ini. Dan batu ini nak tunduk. Negeri, negeri dia, negeri merdeka. Negeri Islam jadi bukan dengan batu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdua, nak tunduk lah. Jawab pun nak tunduk. Muncul ni perempuan. Kalau lelaki-lelaki dia lagi, bukan. Ragu perempuan. Mereka ini bukan orang. Ini yang perempuan. Jadi itu. Jadi jangan kebiasaan malam-malam ada lah. Hari ini bermula macam ini. Mesti nak Allah. Sebab itulah Nabi Sulaiman tunjuk pada raja-raja yang lain. Di negeri yang lain. Raja lagi mereka mungkin persoalan kira nak berangkat. Tapi mereka tak berani nak menghadapi tentera Nabi Sulaiman yang hebat. Ada tentera, ada jin, ada binatang. Raja ni raja besar. bukan melalui hati perempuan. Adakah dia memilih juga untuk memilih dalam ayat juga untuk anak lelaki tengok? Tak. Dia ada cara lain yang menunjukkan dia ada syirik. Yang hanya dia ada syirik inilah yang bagi dalam hati tengok saya bukan anak tu. Tengok syirik. Supaya ini Quran mau contoh kepada kita untuk kita belajar. Macam mana? Kesyirikan orang kita nak lawan dari syirik juga. Supaya kita tidak rendah akhlak kita. Inilah yang perlu kita gali. Dan ini kita lihat secara terpaksa bagaimana dengan insyaAllah dan bagaimana dengan solusinya. Yang kita akan kasih ialah Allah Ta'ala menghibur beberapa betul-betul kejadian itu terjadi dalam kisah ini. Di semua perlu kita belajar dan perlu kita ambil kutip dalam kehidupan kita di tempatkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi yang betul macam juga jadi hari terhadap perangkat-perangkat yang kita sedui yang kita gunakan bagi meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية وكان هذا الحديث حسنة وبلاغة وحسنة وبناء على الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.